Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرج Kali ini mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga al-imam muslim dalam sahih keduanya. Dari salah seorang sahabah, Abu Sa'id al-Khudri, yang mana namanya adalah Sa'ad ibn Malik. Sahabah yang bernama Sa'ad ibn Malik ada tiga. Yang pertama yang ada di hadapan kita ini, Sa'ad ibn Malik Abu Sa'id al-Khudri. Yang kedua, Sa'ad ibn Malik Walidu Sahal, bapaknya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ibn Sa'ad, sahabi ma'ruf, bapaknya Sa'ad ibn Malik. Ini yang kedua, Sa'ad ibn Malik As-Sa'idi. Kemudian yang ketiga, Sa'ad ibn Malik, yakni Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abu Waqqas namanya adalah Malik. Tiga sahabah yang memiliki nama yang sama dengan bapak yang sama, Sa'ad ibn Malik. Dan hadis ini dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna. Lam di sini adalah lamul qasam. Kemudian disambung setelahnya ada nun taukid. Karena ini lamul qasam, berarti di sana ada al-qasam al-muqaddar, yang mana takdirnya adalah wallahi la tattabi'unna. Aslinya tattabi'unna ini aslinya adalah tattabi'una, termasuk dari af'alul khamsah, dari fi'il ittaba'a yattabi'u, yang dia berdomir antum, maka fi'ilnya tattabi'una. Ada wawul jama'ahnya, kemudian ada nun rafa'nya, tattabi'una. Kemudian disambung dengan nun taukid as-sakilah, karena enggak bisa disambung dengan nun yang khafifah. Ketika bersambung dengan nun taukid as-sakilah, akhirnya bergandeng di sana tiga nun berurutan. Tattabi'unanna. Karena berurutannya tiga nun, mereka orang Arab tidak menyukainya. Maka mereka menghapus salah satu nun tersebut. Terjadi khilaf di sana, apakah yang dihapus adalah nun rofaknya ataukah nun taukidnya. Maka setelah dihapus satu nunnya, jadilah di sana tattabi'unna. Akhirnya bertemu dua sukun, wawu yang di situ wawul jamaah yang sukun, kemudian nun yang pertama juga sukun, sehingga wawul jamaahnya dihapus. Padahal wawu tersebut adalah fa'il, dan ini adalah salah satu tempat fa'il boleh untuk dihapus. Tattabi'unna, akhirnya jadilah di situ tattabi'unna. Nah, adanya dhammah menunjukkan di sana ada wawu yang dihapus setelahnya, sehingga dhamir di sini adalah antum. Pada fi'il itiba' di sini dhamirnya adalah antum, yang mana antum ini adalah khitabnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, dan yang diajak bicara adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menyebutkan khabar yang akan beliau sebutkan, khabar yang akan beliau sampaikan, beliau sampai di situ memberikan tiga penekanan. Penekanan yang pertama di situlah al-qasam al-muqaddar wallahi. Penekanan yang kedua lam taukid yang ada di situ. Kemudian penekanan yang ketiga nun taukid yang ada di akhirnya. Tiga penekanan untuk menguatkan khabar yang ingin beliau sampaikan. Sehingga di situ makna dari apa yang beliau sebutkan sungguh sungguh sungguh tattabi'unna, kalian benar-benar akan mengikuti. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Bisa dibaca dengan dhammah sunana, dan itu adalah jam'u sunnah. Sunnah itu adalah tariqah. Bisa juga di sana dibaca dengan fathah sanana. Bisa dibaca sunana, bisa dibaca dengan sanana. Ketika dibaca sunana, maka itu jamak dari sunnah, yang artinya adalah tariqah. Nah, kalau dibaca dengan sanana, maka itu maknanya adalah tariq. Nah, beda di sana antara tariq dengan tariqah. Ketika ditambahi dengan tak marbutah. Tak marbutah di situ untuk menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang maknawi. Kalau tariq itu menunjukkan bahwasanya tariq di sini adalah hissi. Nah, sesuatu yang bisa diraba, jalan yang bisa diraba, jalan metode, jalan. Nah, kalau tariqah dengan ditambahkan tak marbutah itu menunjukkan sesuatu yang maknawi. Kalau tariq itu artinya jalan, kalau tariqah itu jalan yang maknawi. Jalan yang maknawi. Tahu ya, jalan yang maknawi. Jalan yang maknawi itu apa ya namanya? Jalan yang abstrak. Jalan yang abstrak. Kalau tariq, jalan yang hissi, benar-benar bisa diraba. Kalau tariqah dengan adanya ta, itulah sesuatu yang maknawi. Seperti manzil dengan manzilah. Nah, kalau manzilah itu adalah kedudukan yang maknawi. Kalau manzil itu kedudukan yang hissi, kedudukan yang nyata, manzil yang diartikan dengan rumah. Kalau manzilah itu kedudukan yang maknawi, yang bentuknya abstrak. Nah, artinya di sini mau dibaca sunana atau mau dibaca sanana, maka di situ sebenarnya memiliki makna yang satu, yakni bermakna tariqah, jalan, metode. Nah, jalan, metode, cara. Nah, apakah itu dalam perkara akidah ataukah dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara yang lainnya. Nah, Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti metode, cara, jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal quzzati bil quzzah. Hadwa di sini maknanya adalah sejajar. Dinasabkan karena dia adalah hal. Sejajar seperti al-quddah bil-quddah. Quddah adalah bulu anak panah. Satu bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lainnya. Nah, sejajar seperti bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lainnya. Nah, bentuk kalian mengikuti jalan dan metode cara orang-orang sebelum kalian itu mirip, persis seperti mereka. Miripnya itu sampai diserupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, miripnya itu sampai seperti bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita melihat di sana bulu anak panah, maka kita akan dapati satu bulu dengan bulu yang lainnya itu akan sama dan mirip. Kalau seandainya tidak, maka panah tersebut akan oleng, tidak akan bisa lurus ketika menuju pada sasarannya. Saking miripnya, saking bagaimana bentuk penyerupaannya, begitu sama, plek persis. Kalian benar-benar akan mengikuti metode, cara, jalan orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana bulu yang ada pada anak panah dengan bulu yang lainnya. Terlihat sama, terlihat mirip. Hatta lau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Jumlah ini didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk taukid untuk menekankan jumlah yang sebelumnya. Nah, bentuk pengikutan kalian, bagaimana kalian mengikuti umat sebelum kalian. Lau dakhalu au hatta lau dakhalu juhra dabbin, sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang dab, ladakhaltumuh, niscaya kalian akan memasukinya. Nah, kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang bab ini beda dengan lubang yang lainnya. Beda dengan lubang apa? Lubang yang paling besar lubang apa ya? Kalau gajah punya lubang enggak? Gua mungkin ya. Nah, beda dia dengan lubang yang lainnya. Lubang yang ada pada bab, ketika dia membuat lubangnya, lubang tersebut adalah lubang yang kecil, kemudian sangat rumit. Nah, lubangnya sudah kecil, rumit, berbelok-belok. Nah, walaupun sampai begitunya, lubangnya demikian keadaannya, ladakhaltumuh, niscaya kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Kalau seandainya mereka, orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahud dan Nasara itu masuk ke dalam lubang bab yang sulit untuk dimasuki, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Subhanallah, kinayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bentuk pengikutan umat ini? Bagaimana bentuk taklid umat ini kepada umat-umat yang sebelumnya, walaupun sampai itu dalam perkara yang susah, perkara yang tidak masuk akal, itu pun mereka akan mengikutinya, umat ini akan mengikutinya. Nah, maka mereka pun berkata, faqalu ya Rasulullah, faman, siapa mereka ini? Al-Yahud wal-Nasara. Nah, manhum ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, apakah mereka ini Yahud dan Nasara? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan sebuah khabar. Nah, khabar yang waqi', yang benar-benar terjadi pada umat ini. Bagaimana sesuai dan persis sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, benar-benar kalian akan mengikuti jalan, cara, ibadah, metode mereka, orang-orang sebelum kalian. Nah, hadwal quddah bil quddah, saking miripnya penyesuaian kalian dan pengikutan kalian, bentuk taklid kalian, tasbih atau tasabuhnya kalian, penyerupaan kalian kepada mereka, saking miripnya itu sampai diperumpamakan seperti bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lainnya. Nah, dikuatkan lagi, ditekankan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltumu, kalau seandainya mereka pun masuk ke dalam lubang yang itu sulit untuk dimasuki, niscaya kalian pun akan mengikuti mereka. Walaupun itu sesuatu perkara yang tidak masuk akal, seseorang itu bisa mengikutinya, kalian pun akan mengikuti apa yang ada pada mereka. Khabar yang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarun waqi', bisa kita saksikan pada hari ini bagaimana umat sekarang ini sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan khabar yang seperti ini, penekanan demi penekanan, menunjukkan bahasanya perkara tersebut benar terjadi pada umat ini. Nah, kalau mereka membangun bangunan di atas kuburan orang-orang soleh mereka, sebagaimana hadis yang sebelumnya, nah, mereka membangun bangunan di atas kuburannya orang-orang soleh mereka, maka umat ini pun akan melakukannya, terjadi. Nah, kalau seandainya umat yang terdahulu, mereka sampai juga merayakan maulid Nabi mereka, maka di umat ini pun ada yang merayakan maulid Nabinya. Sama, persis. Nah, kalau umat yang terdahulu mereka beribadah kepada rahib-rahib mereka, orang-orang soleh mereka, kuburan-kuburan orang soleh mereka, begitu pula di umat ini terjadi sebagiannya ya'budul awzan, beribadah kepada awzan, kuburan-kuburan orang soleh, didatangi mencari barokah kepadanya, dan yang lain sejenisnya, sebagaimana yang terjadi pada umat yang sebelumnya. Nah, kalau seandainya umat terdahulu mereka ibtada'uha, mereka berbuat bid'ah, maka umat ini juga sama, ada sebagiannya yang berbuat kebid'ahan di dalam agamanya. Nah, qudwah bil qudwah, bulu anak panah yang satu itu mirip dengan bulu anak panah yang lainnya. Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang yang itu sulit untuk dimasuki, maka kalian pun akan tetap berusaha mengikuti mereka, masuk ke dalamnya. Terjadi seperti ini. Nah, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, bahkan dalam hal akhlak, akhlak bahkan dalam hal penampilan, yang itu tidak sesuatu yang bukan yang masuk akal sama sekali, kalian pun akan mengikutinya, kalian pun akan mengikuti mereka, bagaimana cara mereka berpenampilan, cara mereka berpakaian, sampai penampilan dan pakaian itu pun sampai diikuti. Nah, sesuatu yang itu tidak masuk akal kalau sampai diikuti. Bahkan cara jalan, jalannya mereka kayak apa, membuat cara jalan tertentu. Nah, rame-rame kaum muslimin mengikuti cara jalannya. Nah, mereka menampilkan penampilan tertentu, maka rame-rame kaum muslimin mengikuti mereka sebagian. Nah, kalau mereka membuat penampilan tertentu, penampilan rambut tertentu, maka kaum muslimin sebagian pun rame-rame mengikuti mereka, sesuatu yang tidak masuk akal, kok sampai segitunya mengikutinya. Nah, kalau sampai masuk ke dalam lubang bab yang itu pun sulit, kalian akan masuk ke dalamnya mengikuti mereka. Nah, syahid dari hadis ini yang dibawa oleh mu'alif rahimahullah ta'ala untuk memperkuat babnya yang beliau buat, bahwasanya ba'du hadhil ummah, sebagian umat ini akan ada yang ya'budul awthan, beribadah kepada berhala. Syahidnya, nah, sebagaimana mereka terjatuh kepada peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka umat ini pun ada sebagian yang terjatuh ke dalamnya. Mirip sebagaimana mereka terjatuh, umat ini juga terjatuh. Kita cuman sampai di sini. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.